coba panggil ada Mas Gary Mahesa. Monggo. Ini perumpamaannya saya jadi Yuli, Mas Gary jadi Rominya. Monggo Mas Gary. Terima kasih Mas Gery. Sama-sama.